Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita kitab Thalathatul Usul dengan membaca syarah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Terakhir kita selesai dari pembahasan ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yaitu ucapan beliau, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Mungkin sedikit mengulang faedah yang sudah kita sebutkan kemarin. Bagaimana penjelasan para ulama tentang ucapan Al-Imam Syafi'i ini? Apakah benar penisbatan ucapan ini kepada beliau, kepada Al-Imam Syafi'i? Siapa yang bisa menyebutkan faedahnya? Yang mana kemarin kita menukil penjelasan dari Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah. Siapa yang bisa mengulang? Pertanyaannya, apakah benar penisbatan ucapan ini kepada Al-Imam Syafi'i? Tinggal iya atau tidak jawabannya. Abu Ibrahim, bagaimana? Perlu diteliti lagi, Ahsan. Lalu apa atau bagaimana lafaz yang diriwayatkan dari beliau yang semakna dengan ini tapi dengan lafaz yang berbeda? Siapa yang masih ingat? Ada yang mencatat? Ya. Jadi lafadznya adalah lau tadabbaran nasu hadhihi surah lawasi'athum. Ya. Lau tadabbaran nasu hadhihi surata lawasi'athum. Ya. Lafaz yang berbeda namun maknanya hampir mendekati, ya. Hampir mendekati. Baik, kita lanjutkan. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babul ilmi qabla al-qawli wal-amal. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal-amal. Kita akan baca syarahnya. Al-Bukhari qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala huwa Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah bin Al-Mughirah Al-Bukhari. Ini nama lengkap dari Al-Imam Al-Bukhari, ya, Sahibu As-Sahih, penulis kitab Sahih Bukhari. Kunyah beliau adalah Abu Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunyah beliau adalah Abu Abdullah dan nama beliau adalah Muhammad bin Ismail, ya, bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari. Beliau dinisbatkan pada kota Bukhara sebagai tempat kelahiran beliau. Wulida bi Bukhara. Beliau dilahirkan di kota Bukhara. Sehingga beliau adalah seorang Ajam, bukan dari karangan Arab. ya, bukan dari kalangan Arab, dari orang ajam, asing, di luar bangsa Arab. Namun demikian beliau menjadi seorang imam, ya, yang besar, seorang hafidh, ulama hadis yang terkenal, walaupun beliau seorang ajam, seorang yang asing, bukan dari kalangan bangsa Arab. Fi Syawal, beliau dilahirkan pada bulan Syawal pada tahun Arba wa Tis'in wa Mi'ah, tahun 194 Hijriah. Wa nasya'a yatiman, dan beliau tumbuh dalam keadaan seorang yang yatim. Ya, ayahnya sudah meninggal sejak beliau kecil. Fi hujri walidatihi, ya, di bawah asuhan ibu beliau. Wa tuwfiya rahimahullah fi Khartang. Beliau meninggal pada sebuah desa yang namanya Khartang, baldatun ala farsakhaini min Samarqand. Sebuah negeri, sebuah daerah yang sekitar jaraknya 2 farsakh dari kota Samarqand, ya, Samarkan. Ya. Lailata Idul Fitr. Beliau meninggalnya pada malam Idul Fitri. Malam Idul Fitri. Jadi di penghujung bulan Ramadan. Di penghujung bulan Ramadan pada malam 1 Syawal. Lahirnya pada bulan Syawal, meninggalnya di malam 1 Syawal. Sanah sit wa khamsin wa mi'atain. Beliau meninggal pada tahun 256 Hijriah, sehingga usia beliau kurang lebih berapa? Sekitar 62, ya. 62 tahun. Rahimahullahu taala, seorang imam, ya, yang besar, yang terkenal, ma'ruf indal muslimin. Beliau di dalam kitabnya Sahihul Bukhari menyebutkan sebuah bab, babul ilmi qoblal qawli wal amal, ya. Ini adalah nama salah satu bab di dalam kitab beliau Sahih Bukhari, babul ilmi qoblal qawli wal amal, bab ilmu sebelum berkata dan beramal. Qawluhu, qala syarih rahimahullahu ta'ala, qawluhu fabada'a bil ilmi qoblal qawli wal amal. Maka di dalam ayat ini maksudnya, ya, Allah memulai dengan ilmu sebelum ucapan, sebelum perintah, ya, untuk beramal. Terkandung perintah untuk berilmu sebelum perintah untuk berkata dan beramal. Istadalla al-Bukhari rahimahullah, al-Imam al-Bukhari beristidlal, ya, memakai dalil bihadhil ayah, memakai ayat ini sebagai dalil, yaitu ayat fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Al-Imam al-Bukhari memakai ayat ini sebagai dalil ala wujubil bada'ah bil ilmi qabla al-qawli wal amal, tentang wajibnya memulai ilmu, wajibnya mendahulukan ilmu sebelum ucapan dan amalan, sebelum perkataan dan perbuatan. Wa hadha dalilun athariyun yadullu ala annal insan ya'lam awwalan thumma ya'mal thaniyan. Ini adalah dalil athari, yaitu dalil nakli, dalil yang diambil dari periwayatan, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Ini disebut dengan dalil athari, atau istilah lainnya dalil nakli. Ya. Nah, karena di sana ada namanya dalil akli. Dua hal yang, ya, berbeda. Dua jenis dalil. Ada dalil nakli atau athari. Kemudian jenis yang kedua dalil akli. Nah, ini yang disebutkan oleh Imam al-Bukhari dalam sahihnya, ini adalah dalil nakli, dalil athari, tentang wajibnya yadullu ala, yang menunjukkan bahwasanya seorang hamba itu harus berilmu terlebih dahulu sebelum beramal. Berilmu dulu pertama kali, kemudian baru beramal. Wa hunaka dalilun aqli, dan di sana ada dalil aqli pula yang menunjukkan tentang hal ini, ya, tentang yang menunjukkan tentang kaidah ini. Berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Di sana ada dalil aqli, nazari. Ya. Sehingga di sini ya, Syekh Al-Utsaimin seringkali dalam kitab-kitab beliau menyebutkan dalil-dalil aqli di beberapa permasalahan. Ini menunjukkan bahwasanya syariat Islam yang mulia ini menghormati akal manusia. Menghormati akal manusia, namun menempatkannya, mendudukkannya sesuai dengan porsinya. Akal yang sehat diberikan posisi di dalam syariat ini. Berapa banyak di dalam Al-Quran disebutkan la'allahum ya'qilun atau la'allakum ta'qilun, atau dipanggil dengan beberapa nida, ya ulil albab. Nah, itu panggilan-panggilan yang menunjukkan tentang keutamaan akal. Akal yang sehat maksudnya. Ya. Akal yang sehat. Sehingga sekali lagi, akal yang sehat mendapatkan porsi di dalam syariat ini. Ya. Dihargai. Nah. Namun kata sebagaimana yang disampaikan dan dikatakan oleh Syekh Mukbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, akal itu tidak cukup. Di dalam kita mengamalkan agama ini, tidaklah cukup dengan mengandalkan akal semata. Ya. Beliau menyatakan, lau annal aqla yakfi ma arsalallahu rusulan wala anzalallahu kutuban. Kalau seandainya akal ini sudah cukup, ya, maka tidak akan Allah utus para rasul. Dan tidak akan Allah turunkan kitab-kitabnya. Kalau seandainya akal itu sudah cukup, ya, maka tentunya Allah tidak akan mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya. Namun karena memang akal itu adalah tidak cukup di dalam kita melakukan peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka diutuslah para rasul dan diturunkan kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hunaka dalilun aqli nazari yadullu ala anna al-ilma qabla al-qawli wal-amal. Dan di sana pula ada dalil aqli nazari yang menunjukkan bahwasanya ilmu itu sebelum ucapan dan amalan. Wa dzalika li annal qawla awil amala la yakunu sahihan maqbulan hatta yakuna ala wafqi syariah. Yaitu apa dalil aqli itu? Bahwasanya ucapan atau perbuatan itu tidaklah bisa menjadi ucapan atau perbuatan yang sahih, yang benar, yang diterima di sisi Allah, sampai ucapan dan perbuatan itu sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat. Wala yumkin ay ya'lam al-insan anna amalahu ala wafqi syariah illa bil ilm. Dan tidaklah seseorang itu tahu apakah amalannya itu sesuai dengan syariat atau tidak, kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan ilmu. Barulah dia tahu apakah amalannya atau ucapannya tersebut sesuai dengan syariat ataukah tidak. Ini ya, korelasi antara amal dengan ilmu. Amalan tidak bisa diterima kecuali dengan apabila amal itu sesuai dengan syariat. Dan seseorang tidak tahu amalannya sesuai dengan syariat ataukah belum, kecuali dengan ilmu. Tayyib, ini ya dalil aqlinya. Walakin hunaka asya' ya'lamuha al-insan bi fitratihi. Akan tapi di sana juga ada beberapa permasalahan yang seorang hamba itu bisa memahaminya dan mengetahuinya dengan fitrahnya. Dengan fitrahnya, tidak butuh terlalu banyak belajar. Tidak perlu jerih payah untuk belajar. Selama fitrahnya masih salim, salimah, sahihah, masih lurus, masih selamat, ya, masih sehat fitrahnya, maka dia akan mengetahui hal ini. Misalnya bakal ilm bi annallaha ilahun wahid. Seperti pengetahuan tentang bahwasannya Allah itu adalah ilah. Ya. Ilah ya, yang esa. Ilah yang esa ya, esa. Zat yang diibadahi yang esa ya, tunggal satu-satunya. Tidak ada perserikatan baginya. Fa inna hadza qad futira 'alaihi al-'abdu. Maka ini adalah ilmu atau pengetahuan yang telah difitrahkan kepada setiap hamba, setiap manusia. Walihada la yahtaju ila ana'in kabirin fit ta'allum. Sehingga oleh karena itu tidaklah dibutuhkan jeripayah yang terlalu besar ya, untuk mempelajari pengetahuan atau ilmu ini. Ilmu bahwasanya Allah itu adalah ilah yang satu, ilah yang esa. Ammal masail al-juz'iyah al-muntashirah fahiya allati tahtaju ila ta'allumin wa takrisi juhudin. Adapun permasalahan-permasalahan yang sifatnya juz'iyah, cabang-cabang ya, tafsil yang sifatnya tafsil, mendetail, maka itu memang membutuhkan adanya ta'allum, belajar ya, dan butuh adanya kesungguhan. Ya. Karena memang Rasulullah SAW telah bersabda, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu hanya bisa didapatkan kecuali dengan, tidak didapatkan kecuali dengan ta'allum, belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya bisa didapatkan dengan belajar. Ya. Wa innamal ilmu bitta'allum. Sifat ilm bisalah, bisa didapatkan hanya dengan ta'allum. Berusaha untuk bisa bersikap hilm. Sehingga ini adalah bantahan bagi sebagian orang yang menganggap bahwasanya ilmu itu bisa didapatkan ya, tanpa dengan belajar, atau yang diistilahkan dengan ilmu laduni. Ilmu laduni sebagaimana yang sering didengung-dengungkan oleh kaum sufi ya, orang-orang sufi ya, yang seringkali haddatsani, mengatakan haddatsani qalbi an rabbi. Kalau ditanya tentang suatu permasalahan, dia menjawab demikian dan demikian. Dalilnya apa? Haddatsani qalbi an rabbi. Kalbuku telah ya, memberitakan kepadaku dari Rabb. Jadi langsung dapat ilmu dari Allah katanya. Ini adalah kedustaan ya, kedustaan yang sangat jelas ya. Karena tidaklah seorang bisa mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dia adalah seorang nabi atau seorang rasul. Dan bahwasanya rasul dan nubuah, risalah itu sudah berakhir dengan wafatnya Rasulullah Muhammad alaihissalatu wassalam. Kita sedikit membaca penjelasan Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala tentang pendalilan yang disebutkan oleh Syekh atau yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam babnya ini. Babul ilmi qabla al-qawli wal-amal wad-dalilu qawluhu ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallahu wastaghfir li dhambik. Ya. Wad-dalilu, maksudnya dalil tentang bab ini. Ya. Beliau membuat sebuah bab, babul ilmi qabla al-qawli wal-amal. Dalilnya adalah firman Allah ini, haitsu bada'a bil ilmin. Haitsu bada'a bil ilm. Allah menyebutkan perintah untuk berilmu terlebih dahulu. Fa'lam. Ya. Fa'lam. Ini adalah fi'il amr, perintah. Yang artinya i'lam. Ta'allam. Ketahuilah. Ya. Ketahuilah. Annahu la ilaha illallahu wastaghfir li dhambik. Qauluhu ta'ala wastaghfir. Ya. Firman Allah wastaghfir, hadza huwal amal. Inilah yang dimaksud dengan amalan, ya. Fa bada'a subhanahu bil ilmi qabla al amal. Karena al amal idza kana ala jahlin fa innahu la yanfa' sahiba. Fayabda'u al-insan bil-ilm awalan thumma ya'mal biha bima alimah. Hadha huwa al-asas. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Wastaghfir, inilah perintah untuk beramal. Setelah sebelumnya ada perintah untuk berilmu, fa'alam. baru kemudian disusul dengan perintah untuk beramal, wastaghfir. Kemudian beristighfarlah, ya. Ini adalah amalan, perintah untuk beramal. Maka Allah memulai perintah untuk berilmu terlebih dahulu, baru kemudian menyebutkan perintah untuk beristighfar. Yang tidak lain istighfar itu adalah salah satu bentuk amalan. Ya. Dan sebuah amalan yang tidak dilandasi dengan ilmu, yang hanya dibangun di atas kejahilan, maka tidak bermanfaat bagi pelakunya. Maka hendaknya seorang hamba memulai untuk ilmu terlebih dahulu, berilmu terlebih dahulu, baru kemudian beramal. Ini adalah prinsip seorang mukmin. Prinsip seorang mukmin. Baik, kita lanjutkan ucapan Al-Matin Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. I'lam rahimakallah, ketahuilah rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allum thalathi hadhil masail wal 'amalu bihin. Bahasanya wajib bagi setiap individu muslim dan muslimah untuk mempelajari tiga permasalahan ini dan beramal dengannya. Ya. Maka kita telah selesai dari pembahasan empat hal, ya, yang terkandung di dalam surat Al-Asr. Kita sudah selesai. Ya. Yang ini merupakan risalah shaghirah yang mengawali risalah salah satu usul. Jadi salah satu usul itu tidak langsung masuk ke intinya, tapi didahului dengan beberapa risalah yang ringkas. Risalah yang pertama sudah kita lewati, yaitu Arba Masail allati tadammanatha suratul Asr. Sudah kita lalui, sekarang kita masuk ke risalah yang kedua. Risalah ringkas yang kedua yang mengawali salah satu usul, yaitu salat masail yajibu alal muslim ta'allumuha wal 'amalu biha. Tiga permasalahan yang wajib untuk dipelajari dan diamalkan oleh setiap muslim. Beliau memulai dengan yang pertama, al-ula. Yang pertama, permasalahan yang pertama adalah annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Permasalahan yang pertama yang wajib untuk diketahui, wajib di sini, wajib ain. Sekali lagi, wajibnya adalah wajib ain, wajib bagi setiap individu muslim, bukan sekedar wajib kifayah, fardu kifayah, bukan, ya, tapi wajibnya adalah wajib ain bagi setiap individu muslim. Yang pertama adalah annallaha, bahwasanya Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang telah menciptakan kita, warazaqana, dan memberikan rizki kepada kita, walam yatrukna hamalan, dan tidak meninggalkan kita hamalan sia-sia. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, qawluhu annallaha khalaqana, ucapan penulis matan bahwasanya sesungguhnya Allah yang telah menciptakan kita, wa dalilu dzalika a'ni annallaha khalaqana sam'iyyun wa aqliyyun, dan dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan kita, ada dua jenis dalilnya, sam'i dan aqli. Sekali lagi beliau menyebutkan dua jenis dalil tadi, sam'i atau yang nama lainnya dalil naqli atau dalil athari. Tiga nama ini maksudnya adalah satu. Dinamakan dalil sam'i karena berasal dari sama', ya. Rasulullah mendapatkannya melalui wahyu, ya, yang disampaikan oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menyampaikannya kepada para sahabat dan seterusnya sampai kepada zaman kita. Disebut sebagai dalil naqli karena memang dinukilkan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Ya, dari Jibril kepada Rasul, dari Rasul kepada para sahabat, sahabat kepada para tabi'in, dan seterusnya sampai pada generasi kita. Disebut sebagai dalil athari karena juga diriwayatkan. Ini tiga penamaan yang maksudnya adalah satu. Di sana ada juga dalil aqli. Amma sam'i, adapun dalil yang sifatnya sam'i, fakathirun, maka sangat banyak. Wa minhu qawluhu azza wa jal, diantaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, walladhi khalaqakum min tinin thumma qadha ajala wa ajalum musamman indah thumma antum tamtarun. Dialah yang telah menciptakan kalian dari tin, dari tanah liat, thumma qadha ajala, kemudian menentukan ajalnya, wa ajalum musamman indah, dan ajal yang telah ditentukan adalah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma antum tamtarun, kemudian kalian ya tamtarun. Tamtarun bisa dimaknakan mendebatnya atau meragukannya, ya tamtarun. Wa qawluhu, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum, dan dialah Allah yang telah menciptakan kalian dan telah membentuk kalian. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian kemudian membentuk kalian, ya. Kemudian membentuk kalian. Wa qawluhu ta'ala, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun, ya, dan telah kami ciptakan manusia dari salsal, ya, min hama'im masnun, dari tanah liat yang dibentuk, ya. Wa qawluhu wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, di antara tanda ayat-ayat kebesaran Allah, bahwasanya Allah menciptakan kalian dari turab, dari tanah, ya. Kemudian kalian menjadi bashar, manusia yang tersebar di muka bumi. Dan juga firman Allah, khalaqal insana min salsalin kal fakhar, ya. Dan juga firman Allah yang berikutnya, Allahu khaliqu kulli syai, Allah yang menciptakan segala sesuatu, wa qawluhu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan dialah Allah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian amalkan. Wa qawluhu, dan juga firman Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun illa ghairi dhalika minal ayat, ya. Dan juga pada ayat-ayat yang lain yang sangat banyak. Intinya ini adalah dalil-dalil dari Al-Qur'an, dari ayat-ayat Al-Qur'an yang disebutkan oleh syarih di sini, Syekh Al-Utsaimin, tentang bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan kita, menciptakan manusia. Nah, mungkin karena waktunya sudah berakhir, kita lanjutkan insyaallah dalil akli, penjelasan tentang dalil akli pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.